Pakpalakuanna, suho, hondongam, 25. Tallu bengi sulena pestus ilaan provinsi iato, ya mengkalosiahan dio kaisarea lalanya Yerusalem. Dioi, sulen ningkanna kapala sando, anna tu pebaba senga na tu Yahudi, umpel lambi pestus anna natulasan ni duka indopan tanda na lako Paulus. Anno sedeliu pestus, umbomba akamala na patiolai, anno suai Paulus sule dio Yerusalem. Akan na patujul lan abun ni lako lalala na patei. Dadi na timba pestus nawa, aka ditahan dio kaisarea, anna labale mak pasulesia mak dukku. Sapok la susi hindia, maka la desi desi au si dinna kasalaan na, ya lalu kasola toke kak mak dukku, anna diopa manena tulai indo ditandasan. Batu kahuahi, batu sapulahi bengin na toho pestus ya boy Yerusalem, anna mane mak pasule dukku kaisarea. Masiai, lek baun tamau nyampah hotosan pestus, akalama hoto ia dipupetambain pule Paulus. Sule Paulus, ia napalik tintim ito Yahudi, butu yawa ma Yerusalem, anun tulai buda gau kadakena Paulus, sapu awanin na tak dela mala na pakbetaan, tanda kamakalesuan na. Iyon tulau duka kamaluan na Paulus, nawa, Kau-kau, tak denun teka pepondongan na to Yahudi, tak denun kadakia banwa dewata, anna tak tuak denun teka pahintana to mahaja Roma. Sapu melo muala penawan na to Yahudi Pestus, lambik mekutana lako Paulus nawa. Dadi lamu aku hakalangan di Yerusalem, anna ku katu yawu inde kahakahamu. Sapu na timbak Paulus nawa. Temo dio mak olona mesa to mahotto to nabeeng kekuasaan to mahaja Roma, anna tak mala tala dikattu kahakaha kueta inde. Akamusan dia, tak deng kasalaanku lako to Yahudi, moi podola padai di. Sapo maka denggau kada keku analasihatan mak dipatei, ya ahu mak duka mate. Sapo maka tak ditappa inggan nendo pantandakna, ya tak den tau lasihatan numbehwa tama palak limanna inde mai tau. Dadi ku pelau matim, ana dihotto diwa olona to mahaja Roma. Ya sipak tulak-tulak unindo to sinapasola pestus ungkat tukah-kaha, mane mak kadai nawa. Puhan numpelau lana hotto koto mahaja Roma, dadi lalu lakong koto mahaja Roma. Lesu isan akan nakabenginna, ya sulen to mahaja Agripa, sola Bernike dio Kaisarea, umpesitaya nus salama i Pestus. Tapana sana akan nakabenginna dio, ya natulasa mi Pestus indo kahakahana Paulus lako to mahaja, nawa. Setonganna den dite ato ditahan ninde, natampe Felix indo nalekbay. Ya indo yawa Yerusalem, natulasa mainganna kapala sando sola matulunna to Yahudi nawa, setonganna buda punala kakadakian na pugau Indo Paulus, kelamala anam pasalai. Sapuk kuaam, setonganna taya kebiasaan na tomak pahenta Roma, ladi pebembaba mesa tau ketai dipahese lo kasalaan na diolona ton tandai, anamala untula ya duka kamaloluanna. Ya soleng kasulinde, masyana indo sulekam, ta masyana angin pahotosan anak pupetambai Paulus. Sapuk tapana kekdei mak tula indo ingganna ton tandai, tak punala dela natulak gak ukadake na pugau Paulus lasi tuhu indo kupemitai. Sapo anggahi kuhingi indo nasi bahu-bahui dio na pedasanna, anna mesa tau isanga Yesus tupuha mate. Sapo nati tiniliu duka Paulus na ua, tubuh hitia sule. Anna pusa mulo inde kahaka, akatak del lalang kuita long kattui. Na polalang kuammi Paulus, melok dako kalangan Yerusalem anna dikattuya wai kahakahamu. Sapo na pelau la dihotok dia olona to mahaja Roma, anna ditahan pi sampe mala dihotto. Dadi kusua ditahan ninde sampe mala diparulako to mahaja Roma. Ya nawan to mahaja Agripa lako Pestus. Melo ak makale pehingi itulak na indo tau. Nawan Pestus. Makale pa pehingi itulak na. Makale na, ya sulen na Agripa sola Bernike, tak dem pada sa dipak kasalai kasulian na. Lek bain tama indo pahotosa solenggan na pangulun na sodadu, anna to diang ka ilan nindo kota. Ia suan tau Pestus, laun tambay Paulus di pepengolo. Mak kadang Pestus nawa, o to mahaja Agripa, solenggan mak tedio heem, petua ya inde tau. Yan tu inde, indo to puha na tanda inggan na to Yahudi, susi abo Yerusalem, ten inde Kaisarea, sulay na pak pahapak ya. Anna si katamba nawa, daun pebailiu tubo. sapok tak punala deng kulambi pak pugusanna, lana polala lamala dipatei. Annayan numpelawi, la dihotok dia olona to mahaja Roma, da dikukat tumandang kuwa, la dipalulako to mahaja Roma. Sapok tak pedembak tantu kuandai, akala kuwai la suhak kula ko to mahaja Roma. Yang tanak pepengolo ni lanin dia lalak mak tentumai, la bilak bina la ko to mahaja Agripa, annamala makak lesun dipahessa, la demi polek kahakah la mala kutuli. Anu situ pikihangku, tak pisi hatal la dibeho la kutu mahotok sengak mesa to ditahan, ketak pidi pemakaleso akakah suhungan anak ditandai.